hati meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan sebab. Dan telah kita sebutkan barakallahu fikum dua perkara yang harus ada di dalam tawakal. Perkara tawakal ini harus terkandung padanya dua hal. Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah dengan jujur, dengan nyata. Yang kedua, harus terwujud padanya fi'lul asbab al-ma'zun fiha. Harus terwujud padanya melakukan sebab yang diizinkan di dalamnya. Dikatakan ma'zun, diizinkan maknanya al-masyru' fiha, yang disyariatkan. Adapun melakukan sebab dengan perkara yang tidak disyariatkan, maka ini bukan tawakal yang benar. Seperti melakukan sebab yang bukan sebab, apalagi itu bukan sebab yang disyariatkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memakai gelang-gelang di lehernya, beliau menegaskan kepada mereka, inna tiwalata syirkun, bahwa menggantung jimat-jimat di leher-leher sebagai tawakal itu termasuk jenis kesyirikan. Kenapa? Karena melakukan sebab yang tidak termasuk sebab yang Allah izinkan. Bahkan itu termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam hadis Ahmad. Nah, sekarang Asy-Syaikh akan menyebutkan tiga jenis tawakal. Qala wa tawakkulu yang qasimu ila salasati aqsam. Dan tawakal itu barakallahu fik terbagi menjadi tiga macam. Tiga jenis dari jenis-jenis tawakal. Jenis yang pertama adalah tawakul ibadatun wa khudu'un. Jenis yang pertama adalah tawakal jenis ibadah. Wa khudu' dan jenis ketundukan. Wa huwal i'timadul mutlaq ala man tawakkala alaih. Jenis yang pertama adalah tawakal ibadah. Ibadah dan ketundukan. Kenapa dikatakan ibadah dan ketundukan? Karena i'timadul mutlak, bersandar secara mutlak. Ala man tawakkala alaih, kepada orang yang dia jadikan sandaran. Bersandar secara mutlak kepada orang yang dijadikan sandaran. Bihaizu ya'taqidu anna biyadihi jalbun naf'i wa daf'id dhar. Di mana diyakini bahwasanya di tangan orang itulah, biyadihi, di tangan orang itulah jalbun naf'i wa daf'id dhar, datangnya manfaat dan tertolaknya bahaya. Datangnya manfaat atau tertolaknya bahaya disandarkan kepadanya. Fayatamidu alaihi i'timadan, dengan bersandar dengan kamila, sempurna. Dia bersandar kepadanya dengan bersandar secara sempurna. Ini ibadah. Harus bersandar kepada yang dia bersandar kepadanya, yaitu Allah Ta'ala, dengan sempurna. Ma'asyu'urihi biftiqarihi alih. Dengan diiringi perasaan butuh kepadanya. Dengan diiringi syu'ur, perasaan butuh kepadanya. Ini kepada yang dia bersandar kepadanya. Maka tawakal yang dilakukan seperti ini jenisnya hadza yajibu ikhlasuhu lillah. Jenis tawakal seperti ini wajib diikhlaskan hanya kepada Allah. Wajib disandarkan, diikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala. Naam. Kenapa harus disandarkan, diikhlaskan? Karena semua jenis perkara yang dilakukan dan diyakini tadi ibadah. Iya. Meyakini di tangannya lah datangnya manfaat dan tertolaknya bahaya. Ini yang mampu hanya Allah. Tidak mungkin makhluk. Datangnya manfaat, tertolaknya bahaya, yang mampu melakukan ini hanya Allah Ta'ala. Juga bersandar kepadanya dengan mutlak. Ini juga harus diserahkan kepada Allah. Diiringi rasa butuh kepadanya. Dan ini harus diserahkan kepada Allah. Maka oleh karena itu, faman sorofahu li ghairillahi fahuwa musyrikun akbar. Siapa yang memberikan jenis ibadah tawakal, jenis ibadah ini untuk selain Allah. Naam, siapa yang memberikan jenis tawakal ibadah ini untuk selain Allah, fahuwa musyrikun akbar. Berarti dia orang musyrik, melakukan syirkan akbar, syirik yang akbar. Misal, misalnya mada kalladzina ya'tamidun 'ala sholihin minal amwat wal ghaibin. Contoh tawakal yang terjatuh kepada syirik akbar ialah sebagaimana na'am orang-orang yang bersandar hatinya kepada siapa? Ala sholihin, kepada orang-orang soleh. Minal amwat, dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang soleh yang sudah dikubur. Awil ghaibin, atau orang soleh yang gaib. Orang soleh yang masih hidup tapi gaib, dan dia bersandar hatinya, meyakini datangnya manfaat, tertolaknya bahaya. Dia bersandar secara sempurna, juga merasa butuh kepadanya. Padahal ini harus ikhlas kepada Allah. Dia berikan kepada orang mati yang soleh, maka ini telah terjatuh kepada syirik akbar. Bagaimana tidak terjatuh kepada syirik akbar? Karena orang soleh yang telah dikubur tidak mampu mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Naam, sebagaimana Allah katakan, mengingatkan orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Man ma tad'un min dunillah, yang kalian berdoa, bertawakal, beribadah kepada selain Allah. In aradaniyallah bidurrin. Bagaimana pendapat kalian yang kalian sembah dari selain Allah itu, jika Allah menghendaki satu bahaya? Hal hunna kasifatu durrih. Apakah orang-orang soleh yang dikubur itu, yang kalian bertawakal, bersandar kepadanya, itu mampu kasifatu durrih, menghilangkan bahaya-bahaya yang Allah turunkan? Au aradaniya birahmatin. Atau jika Allah menghendaki rahmat yang turun, hal hunna mumsikatu rahmatihi. Apakah orang-orang soleh tadi yang kalian berdoa dalam kondisi sudah dikubur mereka, mampu menahan rahmatnya Allah? Jawabannya apa? Kul, katakan Muhammad, hasbiyallah alaihi yatawakkalil mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrikin yang bertawakal kepada orang-orang soleh yang sudah dikubur itu. Hasbi Allah, yang mencukupi kita hanya Allah. Hanya Allah yang mencukupi kita. Alaihi yatawakkalil mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah bertawakal orang yang bertawakal. Adapun orang yang bertawakalnya kepada selain Allah, bertawakal kepada sesuatu yang lemah. Bagaimana dia lemah? Sudah dikubur. Tidak mungkin dia bisa menjulurkan tangannya memberikan rezeki atau menolak bahaya. Kenapa kalian berdoa kepadanya? Dijadikan sebagai perantara-perantara kepada Allah Ta'ala, padahal Allah tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu ditanya Muhammad, Allah itu jauh atau dekat? Fa inni qarib, saya dekat. Ujibu da'wat ad-da'i da'a. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Lihat. Demikianlah seharusnya tawakal hanya kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada al-amwat atau orang yang gaib. Orang yang tidak hadir, yang hati kita bersandar kepadanya, mungkin dengan diberi foto gambarnya, ketika dia membutuhkan sesuatu dipanggil namanya, katanya bisa mendatangkan manfaat, katanya bisa menolak bahaya, sehingga dia bersandar kepada makhluk. Wahada adalah jenis tawakal dari jenis kesyirikan, karena telah memberikan sesuatu ibadah kepada selain Allah. Wahada, kata Syekh Utsaimin, wahada layakun, dan ini tidak dilakukan. Yani orang yang bertawakal kepada orang yang sudah meninggal atau orang gaib, layakunu illa mimman ya'taqidu, kecuali orang yang punya keyakinan anaha ula, bahwa mereka-mereka itu memiliki mada tasarrufan khafiyan fil kaun, ikut mengatur secara tersembunyi tentang dunia ini. Di samping ada Allah yang mengatur datangnya rahmat, tertolaknya madarat, ada selain Allah. Siapa ini? Yani mereka orang-orang soleh yang dikubur. Itulah kesyirikan yang dilakukan orang yang bertawakal kepada selain Allah tadi. Wa yatamidu alaihim fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Karena dia punya keyakinan bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Barakallahu fik. Jadi ini tidak boleh bertawakal dengan menyandarkan hati, meminta tolong, bersandar hatinya kepada al-amwat, orang yang sudah dikubur, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh kepada Rasulnya? Karena dia adalah abduhu wa rasuluhu, hamba bukan Tuhan, utusan untuk diikuti bukan diselisihi. Naam. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada nabinya mengatakan kul hasbiyallah alaihi yatawakkalil mutawakkilun, atau bertawakal, naam, bukan kepada orang mati. Dikisahkan dalam riwayat yang sanadnya la ba'sa bihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW melihat ada seorang di tangannya memakai gelang halaqah, gelang dari kuningan di lengannya, gelang dari kuningan. Faqala, maka Nabi menanyakan, karena umumnya gelang barakallahu fik ada maksud dan tujuan ketika dipakai. Ada apa ini dipakai? Mahada, apa ini? Qala, laki-laki ini menjawab, minal wahinah. Saya memakai gelang berupa terbuat dari kuningan, minal wahinah, agar tidak ditimpa kelemahan. supaya kuat, tidak ditimpa kelemahan, tidak lemah tapi kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inzi'ha, lepas. Lepaskan gelang tersebut, fa innaha la taziduka ila wahnak. Sesungguhnya tidaklah gelang tersebut kecuali menambah lemah padamu. Bahkan bukan tambah lemah, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik. Kalau kamu mati, gelang masih ada pada dirimu, ma aflahta abada. Tidak akan untung kamu selamanya. Itulah orang musyrik. Tidak akan beruntung fi dunya wala fil akhirah. Itulah seharusnya. Maka gelang kuningan ataupun yang lainnya tidak boleh diyakini ini mendatangkan apa? Kekuatan tertentu, kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang bisa mendatangkan sekian banyak manfaat. Barakallahu fik. Ini justru membuat lemah. Bagaimana tidak lemah orang ini? Karena bersandar dengan sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Iya. Mungkin gelangnya dia bikin sendiri, dia pakai sendiri dan bikin keyakinan sendiri. Bagaimana tidak lemah? Makhluk, makhluk itu adalah sesuatu yang akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kedua, nah kita masuk yang kedua, barakallahu fik, adalah al-i'timadu ala shakhsin. Bersandar kepada orang. Bersandar tapi kepada orang. Fi rizqihi wa ma'ashihi wa ghairi dzalik. Bersandar kepada orang. Hatinya bersandar kepada orang. Pada urusan rezekinya dan penghidupannya. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu. Ya, seorang bersandar kepada orang. Yani al-i'timadul insan al-insana. Orang bersandar kepada orang. Pada urusan rezekinya, rezeki. Dan juga apa? Ma'ash, penghidupan. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu. Mungkin dia bersandar kalau ada bahaya, dia akan bersandar hatinya kepada dia. Kalau ada orang ini bahaya kan, segera bisa ditangani. Itu adalah jenis tawakal yang kedua. Bersandarnya seorang kepada seseorang pada urusan apa? Rezeki dan penghidupannya. Dan selain dari itu. Wa hadza minasyirkil asghar. Dan ini termasuk jenis syirik apa? Asghar. Au syirkul khafi, syirik tapi tersembunyi. Bagaimana itu? Sebab asbab adh-dhahirah, bersandar kepada sesuatu sebab yang nyata, manusia. Pada perkara yang Allah berikan kemampuan kepadanya. Yakni rezeki. Yang hal rezeki itu, datangnya rezeki itu adalah penyebabnya Allah. Sebenarnya yang mendatangkan rezeki, tertahannya rezeki itu ada sebabnya, Rabbul Alamin. Tapi orang ini Allah takdirkan bisa mengatur mendatangkan rezeki kepada kita. Misalnya atasan kita, sultan misalnya, yang bisa memberi gaji ke bawahannya. Dia punya kemampuan, tapi hakikat yang mengatur rezeki adalah Rabbul Alamin. Maka ketika bersandar kepada seseorang, perhatikan di sini kata Syekh, mislu i'timadu katsirun minanas. Seperti contohnya banyak orang bersandar ala wazifatihi, kepada pekerjaannya, kepada wazifah pekerjaannya, fi husuli rizqi, dalam memperoleh rezeki. Kalau saja dapat pegawai, gajinya setiap bulan sekian, itu disandarkan betul kepadanya. Begitu. Kebanyakan i'timadun nas, kathirun minan nas, bersandarnya kebanyakan orang. Bersandarnya kebanyakan orang, datangnya rezeki kepada apanya? Pekerjaannya. Iya, dalam mendapatkan rezekinya. Oleh karena itu, orang seperti ini ya, takut betul. Khawatir betul kalau pekerjaannya dikapakno, dicabut. Kalau saya dicabut, tidak dapat apa? Rezeki. Padahal rezeki ya ibadallah tidak mesti dari orang itu. Tidak mesti dari orang itu. Rezeki itu datang dari tempat yang Allah telah berikan dari sekian jalan. Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Carilah rezeki Allah. Bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah. Karena rezeki Allah tidak datang dari satu orang itu saja. Namun kebanyakan orang hatinya sudah condong kepada orang. Saya dapat rezeki dari mana kalau tidak bukan dari orang ini? Lihat. Bersandarnya hati bukan kepada orang yang ibadallah, kepada Allah. Karena datangnya rezeki tidak mesti dari orang itu. Walihada tajidul insana. Oleh karena itu kata Syekh, kau dapatkan seorang yas'uru fina min nafsihi annahu mu'tamidun ala hadha. Oleh karena itu kau dapatkan orang semodel ini yang menyandarkan rezekinya dengan kepekerjaannya, atau dia pegawai misalnya, itu kau dapatkan dia itu merasa pada dirinya bersandarnya dengan pekerjaan itu saja. Hada i'timadun iftiqar. Dan ini bersandar kepada sesuatu yang dia butuh kepadanya. Fatajid finamsihi minal muhabbat. Yang kedua, kau dapatkan pada diri orang tersebut muhabbat, rasa cinta. Dia melamis-lamis bagaimana supaya rezekinya tambah banyak, sehingga kadang rela menukar apanya? Prinsipnya. Dia rela menukar prinsip agamanya demi datangnya rezeki dari orang itu. Iya, tidak sakit saja ditengok, apalagi kalau sakit, demi tambah dekatnya kecintaan dan datangnya rezeki kepada dia. Kau dapatkan orang seperti itu. Limang yakunu hadza rizqa indah ma huwa zahir. Karena rezeki ada di tangan orang itu. Maka fahuwa lam yaqtaqid, berarti orang seperti ini tidak hanya meyakini annahu mujarradus sabab, bukan sekedar sebagai sebab perantara, bal ja'alahu faqas sabab, bahkan sudah diangkat di atas apa? Sebab. Datangnya rezeki datang dari Allah. Antum bekerja sebagai pegawai dapat rezeki, na'am. Namun rezeki Allah Ta'ala turun tidak mesti dari satu jalur, banyak jalur. Maka ketika orang sudah sangat bersandar kepada orang, maka dia akan melakukan perkara-perkara tadi, merasa rendah di hati orang, di hadapan orang tersebut. Bahkan rela kadang melakukan perkara yang menyelisihi agamanya demi mendatangkan apanya? Rezekinya. Karena hatinya sudah condong atas datangnya rezeki, seolah dia satu-satunya penyebab datangnya rezeki. Padahal rezeki datang dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Apapun yang berada di muka bumi ini dari makhluk-makhluk Allah, alallahi rizquha, di sisi Allah lah rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya. Maka jangan sampai kita merelakan prinsip agama kita, tauhid wassunnah, karena agama ini mahal. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah itu menimpa pada agama kami, akidah kami, manhaj kami, karena agama ini lebih mahal dari dunia. Namun banyak orang dia seolah menjadikan manusia itu sebagai di atas segala sebab datangnya apa? Rezeki. Barakallahu fik. Makanya dia terjatuh kepada asyirku al-asghar atau asyirku al-khafi. Yang ketiga, ayatamida ala saksin, bersandar kepada seseorang. Fima fawwada ilaih, pada perkara yang fawwada fuwida ilaih, pada perkara yang fuwida diserahkan kepada orang tersebut. Bersandar, seorang bersandar, ayatamida ala sakhs, bersandar kepada seseorang. Fima fuwida ilaih at-tasarruf, pada perkara yang diserahkan kepadanya dalam suatu urusan. Contoh adalah Nabi, bapaknya Nabi Yusuf, ya, ketika di dalam Al-Quran Allah kisahkan, ketika Nabi Yusuf berpisah dengan bapaknya, selang beberapa waktu saudaranya Bunyamin berpisah dengannya, dengan bapaknya. Bapaknya tambah bersedih. Maka untuk mencari tidak mungkin, karena sudah sepuh. Maka dia memerintahkan kepada saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam untuk berangkat kemana? Ke Mesir. Mencari info mana Yusuf dan saudaranya. Urusan mencari Nabi Yusuf dan saudaranya diserahkan kepada anak-anaknya yang 10 orang ini. Maka Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ya bani ya, wahai anak-anakku, idhabu, kalian pergi. Kemana? Ke Mesir. Fatahassasu min Yusuf wa akhih. Saya serahkan kepada kalian untuk mencari-cari info di mana Nabi Yusuf dan saudaranya. Ini namanya taukil, mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, dan itu boleh. Bersandar, menyandarkan suatu urusan diserahkan kepada orang lain, itu boleh. Sebagaimana kisahnya tadi, bapaknya Nabi Yusuf memerintahkan kepada anaknya yang 10 mencari Yusuf dan Bunyamin dalam riwayat. Karena Yusuf dipisahkan oleh saudaranya yang hasad ini dengan bapaknya. Maka bapaknya menyuruh kepada anaknya yang 10 ini, ya, untuk pergi ke Mesir. Sana cari ke Mesir. Idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih. Diserahkan urusan Yusuf, keberadaannya di mana, kepada siapa ini? Anak-anaknya yang 10. Mereka pun pergi ke Mesir mencarinya. Dan itu boleh. Namanya taukil, at-taukil. Namun di dalam hal taukil, hendaklah naam pada perkara yang makhluk itu mampu. Naam, mewakilkan pada perkara yang manusia itu apa? Mampu. Iya, bukan pada perkara yang tidak mampu. Dan yang kedua, yang penting juga, agar menyandarkan kepada orang tersebut fi husul, dalam memperoleh yang dipercayakan, itu tetap bersandarnya kepada Allah. Tetap bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah, agar Allah Ta'ala memudahkan urusan yang diserahkan kepadanya. Ini tetap ada bersandar kepada Allah. Sebab walaupun diserahkan kepada orang, ternyata orangnya mampu tapi tidak amanah. Tidak terwujud apa yang kita inginkan. Nah, makanya harus pada perkara yang mampu dan tetap hati bersandar kepada Allah setelah menyerahkan urusan itu kepada orang tersebut. Jangan percaya 100% karena dia manusia lemah. Tapi tetap semoga Allah memudahkan urusan yang diserahkan kepada orang tersebut. Lalu kata Syekh, beliau akan beri contoh di sini. Li'annahu, contoh, lau wakalta shakhsan, contohnya kalau kamu mewakilkan seseorang fi bai'i syai'in aw shira'ih, untuk menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Antum punya uang, ingin beli mobil. Antum enggak ngerti urusan mobil. Mesin yang bagus kayak apa, jenisnya enggak tahu. Tahun berapa yang kuat mesinnya, antum enggak tahu. Antum punya uang. Ana serahkan ke antum, tolong carikan mobil yang seperti ini. Saya percaya ke antum. Namanya tawkil, mewakilkan. Atau untuk menjual. Saya kan Anda minta tolong ini jualkan barang saya, baju-baju ini, tafadhol. Tetap hati pun bersandar kepada Allah, semoga Allah memberi kemudahan kepada orang ini. Iya, karena orang itu kadang jujur, kadang tidak jujur. Ya kalau pas jujur, mungkin uang kembali. Kalau tidak jujur, kabur, hilang semua. Maka tetap bersandar kepada Allah. Atau contoh yang lain apa? Wahada la ba'la hada syai' wahada la syai' fihi. Kata syih, perkara seperti ini tidak mengapa, tidak berdosa. Boh, boleh. Kenapa boleh? Li'annahu i'tamada alaih wa huwa yash'uru annal manzilah al-ulya lahu fauqah. Hal seperti ini tidak mengapa, dikarenakan dia bersandar kepada orang tersebut dan dia merasa kedudukan yang tinggi lahu padanya atau di atasnya. Mungkin dia lebih tahu, lebih bisa. Li'anahu ja'alahu na'iba anhu. Karena ini maknanya telah dijadikan sebagai wakil, na'ib. Sebagai na'ib, wakil. Seperti sering terjadi di tengah masyarakat, seorang wali hendak menikahkan anak perempuannya. Wali itu paling berhak menikahkan anak perempuannya. Itu wali namanya. Namanya wali penanggung jawab. Kalau dia punya anak perempuan, dia bapaknya adalah walinya. Maka dia berhak untuk apa? Menikahkan anaknya. Ya fulan, ibni fulan, angkah tuka. Wazawaj tuka binti. Bimahrin hadha halak. Itu kalau mampu. Tapi seringkalinya orang tidak mampu. Mungkin karena perasaan senang, bahagia. Akhirnya apa? Diserahkan kepada Pak Penghulu. Silahkan Pak Penghulu dinikahkan anak perempuan saya. Saya serahkan kepada jenengan. Maka Pak Penghulu tadi atau Qodi boleh menikahkan tawqilan ilayya. Saya nikahkan fulan bin fulan dengan anak perempuan. Perempuan ini putrinya si fulan. Tawqilan ilayya. Diwakilkan kepada saya dengan mahar ini. Kontan. Sah? Sah. Boleh? Boleh. Karena dia sebagai naib. Iya. Barakallahu fiik. Makanya anak perempuan yang lahir dari zina tidak punya wali. Lalu siapa walinya? Tidak mungkin menikahkan dirinya sendiri. Walinya adalah hakim. Ana waliyun man la waliya lahu. Saya adalah wali bagi orang yang tidak punya apa? Wali. Lihat? Boleh? Boleh. Namanya naib. Contoh yang lain, waqad wakkala nabiyyu, adalah nabi. Kita melihat contoh beliau adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wakala. Wakala artinya mewakilkan. ala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, kepada Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Apa yang diwakilkan? Ayat baha ma bakiya min hadyih, untuk menyembelih sembelihan yang telah dipotong olehnya. Beliau memotong 100 unta, menyediakan hadyu 100 unta. 100 unta berapa duitnya? Ya, beliau menyiapkan 100 unta disembelih saat hajinya. Beliau potong sendiri sekitar 63. Memotong unta itu untanya berdiri. Ya. Tidak perlu digodokin apa namanya? Kakinya, perlu diikat. Dia berdiri dengan pisau yang panjang, set tarik. Nanti unta itu wajabat junubuhum, dia akan jatuh ke lambungnya. Begitu. Maka dia potong, bermenyembelih 100 hadiyu, dia potong sendiri kurang lebih 63. Berapa sisanya? 30. 30. Nah. Ya. 30 nah, 37 ya. Maka diserahkan kepada siapa? Ali. Kepada Ali untuk melanjutkan menyembelih unta-unta. Itu namanya taukil. Boleh? Boleh. Baik. Kenapa dipercayakan kepada Ali? Karena dia mampu dan dia ngerti cara menyembelih yang betul. Maka perlu bagi kita menyerahkan sesuatu urusan hendaklah kepada orang yang tahu ilmunya. Coba kalau orang tidak tahu ilmunya menyembelih sapi, mungkin pakai tambang rame-rame, malah lari untanya. Ternyata menyembelihnya seperti itu. Iya. Bukan hanya ngerti urusan yang kita serahkan, ngerti agama. Berapa banyak orang diserai urusan nyembelih binatang, ternyata tidak tahu ilmunya. Ya? Tidak membaca yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh kepada kesalahan. Pak, tolong ini sembelih nanti binatang korban saya. Iya, Pak. Karena banyak sembelihannya. Ba'da subuh langsung disembelih. Loh, kok kasih sekali nyembelih, Pak? Iya, biar tidak terlalu banyak pekerjaan. Karena ini masih banyak ini. Ini terpotong dulu separuh. Belum sholat selesai sholat subuh langsung dipotongin, belum sholat id. Apa yang terjadi? Satu kasatu lahmin. Daging sembelihanmu itu daging biasa. Bukan nilai udhiyah. Kenapa? Orang itu tidak tahu ilmunya. Baik. Yang kedua, contoh berikutnya kata Syekh adalah kisah wawakala Abu Hurairah ala sadaqah. Abu Hurairah diberi tugas, diwakilkan kepada Abu Hurairah ala sadaqah, tentang harta apa? Sadaqah. Iya. Abu Hurairah dipercaya oleh Nabi menjaga Baitul Mal. Ya. Dan membaginya. Itu menunjukkan bolehnya mewakilkan. Wassallallahu Nabi Muhammad. Bisa ini? Ya. Insyaallah tiga jenis tawakal telah kita selesaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.